نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Khususnya adalah nikmat ilmu dan iman, nikmat kesempatan belajar, nikmat bertemu kembali dengan Riyadhus Shalihin, sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Karena satu ayat itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka resapi hal itu dan benar-benar tumbuhkan rasa bahwa kita ini beruntung. Mungkin kita gak ngelihat pahalanya secara langsung, tapi di akhirat nanti kita akan melihat betapa besarnya pahala tersebut. Dan di dunia pun kita dapat keberkahan. Tapi kan gak ada WA dari langit tuh. Ini karena tadi Anda ngaji. Ini Anda dimudahkan karena tadi Anda ngaji. Tadi karena belajar Riyadhus Shalihin, karena belajar kitab A, kitab B, kan enggak. Tapi jelas ilmu itu adalah sumber keberkahan. Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan keberkahan. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selanjutnya, mintalah pertolongan kepada Allah agar kajian kita dilancarkan secara teknis. Dan kita diberikan pemahaman yang benar, tidak salah paham. Dan yang berbicara tidak salah bicara. Kalau salah, semoga segera Allah luruskan, baik salah bicara atau salah paham. Dan juga semoga Allah SWT memberikan kita taufik agar kita bisa menerima dan mengamalkan. Hadirin yang Allah muliakan, selalu meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan selanjutnya, dan sekarang marilah kita perkuat syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jaga iman kita hanya beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita. Dan dalam beribadah hendaknya kita mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang paling berjasa, sosok yang diutus untuk memberikan atau membawa rahmat di alam, atau ya di alam semesta ini, rahmatan lil alamin. Dan hadirin Allah muliakan, karena jasa beliau sangat banyak, maka marilah beradab dengan beliau. Dan salah satunya adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada junjungan kita tersebut, kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab mujahadah. Dan bab yang harus kita amalkan. Dan bab berikutnya, bab yang masih ada kaitannya dengan bab kemarin, yaitu bab al-hath 'ala al-izdiyat min al-khairi fi awakhir al-umur. bab anjuran untuk menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Diterjemahkan hari tua, tapi nggak harus hari tua. Akhir kan, akhir umur seseorang macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi, setelah kita tahu bahwa kita tuh harus bersungguh-sungguh, kita harus berjuang dalam beribadah, bukannya mengendur, tapi begitu kita memasuki fase akhir kehidupan kita, atau mendekati fase akhir kehidupan kita, justru harus ditambah. Harus ditambah. Harus ditambah. Jadi beda dengan konsep dunia ya. Kalau dunia kan pensiun. Udah tuanya pensiun. Dan pensiun otomatis aktivitas berkurang. Kalau ibadah enggak. Ibadah enggak. Semakin mendekati, semakin harus ditambah. Jadi ini sebenarnya tambahan bobot dari bab sebelumnya. Makanya kita harus benar-benar bersungguh-sungguh hadirin. Dan jangan pernah merasa puas. Orang yang merasa puas dengan ibadahnya, kayaknya udah banyak, itu seperti katak dalam tempurung. Karena dia gak ngeliat dunia luar, gak piknik ke tempat lain. Kata Al-Imam Mujahid hadirin, Imam Mujahid. Dalam kitab Az-Zuhud kata Imam Mubarak, mal mujtahidu fikumul yawm illa kalla'ib fihim. Orang yang bersungguh-sungguh berijtihad dalam beribadah di antara kalian hari ini, memujahid tabi'in ya. Jadi orang, jadi generasi setelah para sahabat, orang yang bersungguh-sungguh dan totalitas dalam beribadah hari ini, itu seperti orang yang bermain-main di masa para sahabat dulu. Jadi orang yang ibadahnya Masya Allah di masa tabi'in, itu seperti orang yang bermain-main, yang gak serius di masa sahabat. Jadi bayangkan bagaimana ibadahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di masa tabi'in. Gimana di masa kita? Jadi hal yang agak menggelitik hadirin, kalau misalnya ada di antara kita yang membanggakan ibadahnya. Ada yang membanggakan ibadahnya. Lalu ketika itu biasa aja. Apalagi kalau kita biasa membaca kisah heroik ibadah para ulama-ulama klasik. Umar Uthman bin Affan. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Itu beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Satu rakaat Al-Quran hatam. Dan ini ma'ruf. Wajar kan Imam Mujahid mengatakan kita kayak orang gak serius. Siapa di antara kita bisa seperti itu? Itu baru baca satu juz, orang kayak Masya Allah. Satu juz bagus, tapi dibanding mereka tuh gak ada apa-apa. Satu rakaat. Walaupun ada pembicaraan khusus tentang masalah ini berkaitan dengan mengkhatamkan Al-Quran. Dan barulah membawakan riwayat ini di Ramadan. Makanya ketika Uthman terbunuh karena dizolimi oleh para pemberontak, oleh Khawarij, apa kata istrinya Uthman bin Affan? Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Sirin, kata istrinya kepada orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pembunuhan suaminya Uthman bin Affan, laqad qataltumuh, kalian baru saja membunuh sosok, wa innahu la yuhyi al-laila kullahu bil Qur'an firaq, sosok yang apabila qiyamul lail membaca satu khatam atau satu Qur'an dalam satu rakaat. Subhanallah. Itu kata istrinya, testimoninya. Kalian berusaha membunuh sosok yang kalau qiyamul lail mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Subhanallah. Satu rakaat. Itu gimana dosanya tuh yang ngebunuh, subhanallah. Orang ngebunuh terus dikasih tuh, yang Anda bunuh itu hafal Quran. Oh, itu kalau punya iman langsung hancur. Gimana? Yang ngebunuh gak boleh, jelas jelas itu dosa besar yang sangat parah, tapi akan semakin terpukul kalau kita tahu ini bukan hanya rokok satu rakaat selesai Quran. Makanya gak heran Imam Mujahid mengatakan kalian ini itu seperti orang yang bermain-main saja dibanding keseriusan para sahabat dalam beribadah. Jadi hadirin, gimana kalau Ali Imam Mujahid ngelihat kondisi kita sekarang? Maka marilah kita bangkit hadirin. Marilah kita buka lembaran baru. Khususnya ketika kita masuk ke fase akhir kehidupan kita. Mari kita bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di bab yang ke-12 ini. Dan ingat, bab yang ke-11 tentang mujahadah bukan hanya diselesaikan dalam bentuk kajian, dalam bentuk disimak, tapi begitu kita selesai satu bab, tanya diri kita, sudahkah kita berusaha mengamalkan bab tersebut? Ingat, kita sudah melewati 11 bab. Apakah pengamalan kita juga sudah 11 bab? Dan yang kita syukuri 11 bab ini itu benar-benar aktivitas sehari-hari. Coba lihat lagi dari awal sampai akhir. Lihat lagi bab ikhlas terus, bab taubat dan lain sebagainya. Itu semua aktivitas sehari-hari. Yang sangat real. Artinya sangat, ini sangat membantu kita mengamalkan. Tinggal minta pertolongan sama Allah, terus berjuang apa enggak. Mujahadah, bersungguh-sungguh. Itu kan aktivitas sehari-hari. Ingat, kita udah 11 bab hadir, 11 bab. 11 bab. Sudahkah kita berusaha mengamalkan 11 bab tersebut dan minta pertolongan kepada Allah dan perbanyak istighfar atas segala kelalaian dan kekurangan kita. Allah taala alam. Ya, kita masuk bersama Imam Nawawi dalam bab ke-12. Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Dan merahmati keluarga beliau. Orang-orang yang beliau kasihi dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Kembali memulai pola beliau dengan memulai dengan ayat Al-Quranul Karim. memulai bab ini dengan ayat Al-Quranul Karim. Ayat yang dibawakan adalah surat Fatir ayat 37. Surat Fatir ayat 37. Jadi Allah muliakan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati. Bab al-hath 'alal izdiyat min al-khairi fi awakhir al-umur. Bab anjuran untuk menambah amal ibadah atau menambah kebaikan di fase akhir kehidupan seseorang. Lalu beliau menyampaikan rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, qala Allah ta'ala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar waja'akumun nadhir. Potongan surat Fatir ayat 37. Dan kalau ayat ini kita baca dari awal, sehingga kita bisa memahami konteksnya, wahum yastarikhuna fiha, dan penduduk neraka berteriak, saling berteriak, saling bersautan ketika mereka diazab di dalam api neraka. Rabbana akhrijina na'mal saliha, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari api neraka, keluarkanlah kami dari sini. Keluarkan kami dari neraka. Na'mal shaliha ghairu alladhi kunna na'mal. Agar kami bisa mengerjakan amalan amal saleh yang selama ini kami lalaikan. Kami enggak kerjakan. Jadi tolong kasih kesempatan. Tolong kasih kesempatan ya Allah. Keluarkan kami dari neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala merespon permohonan mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah berikan kalian umur, usia, waktu yang cukup untuk kalian berpikir. Dari waktu dan umur itu, kalau digunakan untuk berpikir, untuk tadzakur, untuk mengambil pelajaran, untuk kembali ke Allah, untuk beriman kepada Allah, itu cukup. Mai tadzakkaru bihi man tadzakkar. Kalau orang gunakan untuk atau mau berpikir kembali kepada Allah, cukup. Waja'akumun nadhir. Dan telah datang pembawa peringatan kepada kalian. Fadzuku. Maka sekarang nikmati api neraka tersebut. Famalil zalimina min nasir. Karena tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada penolong. Surat Fatir ayat 37. Hadirin yang Allah muliakan. Ayat ini harus membuka mata kita ya, bukan hanya mata fisik, tapi mata hati kita, karena ini hak Allah firmankan dalam Al-Quran. Dan kita baca surat Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fi, kitab suci ini gak ada keraguan, apa yang disampaikan pasti telah terjadi atau atau telah sedang terjadi atau akan terjadi. Dan Allah menceritakan tentang apa yang terjadi di neraka nanti. Wahum yastarikhun. Penduduk neraka akan berteriak-teriak kepada Allah. Mengemis kepada Allah. Memohon kepada Rabbul Alamin. Semua. Apa mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Qairul ladzi kunna na'mal. Ya Allah, tolong keluarkan kami. Tolong kasih kesempatan agar kami bisa beramal soleh. Sehingga bisa mengganti apa yang dulu kami kerjakan. Kemungkaran, kemaksiatan, kesombongan. Semua. Orang-orang yang berkuar-kuar di dunia, yang sombong, yang gak mau taat, yang gak mau sholat, yang gak mau beribadah, yang kalau diajak kembali kepada Allah justru ngedebat, lalu dengan angkuhnya seakan-akan dia yang punya kehidupan, dia gak akan mati. Tubuh-tubuh gua, suka-suka gua dong, oh, oke. Okay. Akan ada waktu di mana lisan yang penuh dengan kesombongan itu menelan ludahnya kembali dan meminta dan memohon kepada Allah. Ada menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang nggak percaya sama Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah. Yang gak pernah mau belajar agama, gak pernah mau ngaji, gak pernah mau membaca Al-Quran. Karena dia pikir, apa yang dilakukan sudah cukup untuk membuat dia menjalani kehidupan, jadi dia gak butuh Al-Quran lagi. Akan ada waktunya mereka mengemis. Kalau mereka gak tobat, ada waktunya mereka mengemis. Rabbana akhrijina na'mal salihah ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka. Keluarkan kami dari neraka. Biar kami bisa beramal lagi. Menggantikan amal kami yang salah. Kesombongan, keangkuhan, kepongahan, ego, prinsip mengikuti hawa nafsu, gak mau sujud sama Allah, gak mau nerima. Gak mau terima sebuah ayat, atau dua ayat, atau tiga ayat. Dan di sanalah kita bisa melihat betapa kerdilnya dunia. Gak ada yang minta biar bisa mengembangkan usahanya, biar bisa menambah pundi-pundi kekayaannya, gak ada. Yang ada di dalam diri mereka bisa beramal soleh, bisa beramal soleh, bisa bertakwa, bisa sujud, bisa ruku, bisa menutup aurat, bisa menutup aurat. Bagi wanita atau bagi laki-laki sama kedudukannya, kan disuruh ke aurat. Itu permintaan mereka, bisa menjadi hamba. Mereka gak kepikir, terus sayang banget bisnis aku tuh dikit lagi bisa gue internasional tuh. Walaupun bisnis yang halal bagus sendiri, dan kalau diniatkan sebagai sarana beribadah luar biasa, tapi hanya sebatas dunia itu yang jadi masalah. Dan gak ada kepikiran. kesombongan tuh hilang dan nyesel. Ghairu ladzi kunna na'mal, biar bisa ngegantiin apa yang selama ini kita kerjakan. Mereka pengen bisa berpikir untuk menggantikan keangkuhan lisan mereka. Mereka ingin jujur. Jujur, pengen jujur. Untuk menggantikan kebohongan-kebohongan mereka selama ini. Mereka ingin meminum air zam-zam misalnya. Atau air mineral. Atau minuman yang halal. Lalu baca bismillah sebelum minum. Untuk menggantikan khamr yang mereka minum selama ini. Mereka hanya ingin setia dengan pasangan mereka yang sah, dengan istri mereka atau suami mereka, untuk menggantikan perselingkuhan yang mereka lakukan, zina yang mereka lakukan selama ini. Ada waktunya manusia akan menyesal seperti itu. Dan kalau kita tidak waspada, kita bisa menjadi salah satunya, hadirin. Kita bisa lihat orang, lihat diri kita. Amalan yang kita tunda terus, yang udah kita tahu tapi nggak berjuang untuk merealisasikannya. Ya kita hanya minta kita. Hari ini kita diajak. Nanti kita mohon, tolong kasih kesempatan. Hari ini kita diajak nggak didengarin, dinasehatin nggak dengar, ada kajian nggak mau ikut. Ikut cuma sekedar gak diamalin. Dinasihatin. Gak mau dengar. Nanti kita mohon. Akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Hari ini kita sia-siakan itu. Hari esok. Kita minta. Kita ngemis. Lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah saya sudah kasih? Kami sudah kasih usia buat kalian. Sudah kasih umur buat kalian yang cukup untuk dijadikan atau yang cukup untuk digunakan berpikir bagi orang yang mau berpikir, memikirkan atau bertafakur, mengingat Allah, merenungkan Allah, lalu menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Udah dong. Wajah aku menadir dan sudah datang memberi peringatan. Sebagaimana mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mengatakan Al Quranul Karim. Sudah kan ada Rasulnya, ada kitab sucinya, ada. Fadhuku, silakan rasakan dan nikmati azab di dalam api neraka. Famalil zalimina min nasir. Gak ada penolong bagi orang zalim. Permintaan mereka dimentahkan oleh Allah. Hadirin Allah muliakan. Lalu Imam Nawawi menekankan penggalan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Dan bukankah kami sudah memberikan kalian umur, ya? Memberikan kalian usia, memberikan kalian waktu yang apabila digunakan oleh orang yang mau mengingat Allah itu sudah cukup. Dan kalian sudah datang Nabi dan Al-Quran. Itu yang penting, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Allah sudah kasih usia untuk kita. Itu poinnya. Allah sudah kasih usia yang cukup untuk digunakan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, untuk diisi dengan kembali kepada Allah, untuk diisi dengan ibadah, diisi dengan amal soleh, diisi untuk ngaji, untuk kajian. Jadi nggak ada ceritanya, Mas, kenapa nggak ikut kajian? Aduh, belum ada waktu. Mohon maaf, kayaknya nggak jujur deh. Karena Allah yang bilang, Allah yang berfirman, kita udah kasih waktu yang bisa dia gunakan untuk beramal soleh. Dan salah satu amal soleh adalah kajian, menuntut ilmu. Jadi nggak ada ceritanya, belum punya waktu untuk duduk di kajian, belum punya waktu untuk ikut kajian Riyadhus Shalihin atau buku-buku yang lain, buku-buku para ulama kita. Bukan nggak punya waktu. Tapi memang nggak mau meluangkan waktu itu poinnya. Waktu ada, Allah yang bilang. Allah yang bilang. Oh, bedanya kita yang bilang ada waktu dengan teman-teman kita yang ikut kajian. Bukankah semuanya dikasih 1/24 jam oleh Allah? Dan seringkali ada banyak orang yang lebih sukses dari kita bisa ikut kajian kok. Yang lebih sibuk dari kita bisa ikut kajian. Subhanallah. Kita sesibuknya juga enggak ini. Aduh, enggak ada waktu. Subhanallah. Ada waktu. Ada waktu. Kenapa habis salat zuhur kok langsung pergi? Nggak salat dua rakaat? Ya aku sibuk. Aku harus ngerjain ini dan ini. Padahal di saf yang sama ada yang lebih sibuk dari dia bisa tuh salat ba'diyah habis zuhur. Dan Rabb-nya mengatakan, "Awalam yu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar." Bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian? Yang cukup, cukup. Allah bilang cukup. Yang cukup untuk digunakan mengingat Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah. Subhanallah. Jadi gak ada cerita gak punya waktu. Itu lalai. Dan gak mau luangkan waktunya. Bukan gak ada waktu. Allah yang bilang, kamu udah kasih waktu yang cukup. Semua ahli neraka Allah kasih jawaban yang sama. Allah gak mengatakan, oh kecuali dia emang dia sibuk. Gak ada. Semuanya dijawab dengan satu jawaban. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami udah kasih umur buat kalian yang cukup digunakan untuk mengingat Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ya udah. Dan kalian udah datang. Sudah dijelaskan Rasulullah SAW ada Al-Quran di sisi kalian. Fadhuku, nikmatin aja adabnya. Oh, sarkasma banget, nikmatin adabnya. Rasakan. Nikmati, rasakan. Gak ada penolong bagi orang yang zalim. Zalim, kalau kata zalim. Bukan. Jadi, coba kita renungkan ya. Lihat closing statement dari atau firman Allah ini ditutup dengan apa? Fadhuku wa ma lil zalimina min nasir. Tidak ada penolong bagi orang yang zalim. Jadi camkan baik, ketika kita merasa enggak punya waktu untuk beribadah, maka hakikatnya zalim kita. Bukan enggak punya waktu, zalim. Zalim. Zalim. Subhanallah. Mas, aku ngeliat mas tuh kan alhamdulillah ya rezekinya dibuka oleh Allah. Kok belum naik haji mas? Belum naik haji. Ya aku tuh sibuk. Aku masih harus kembangin usahaku. Haji tuh kan kalau plus 20-an hari, kalau regular 40 hari. Aduh, aku gak bisa ninggalin ini semua. Belum ada waktu. Mungkin nantilah kalau bisnisku udah settle. Akhirnya haji dia. Meninggal gak naik haji. Itu nanti mohon-mohon sama Allah. Mohon-mohon. Kasih kesempatan saya naik haji. Kata Allah, bukannya udah dikasih? Awalam nu'ammirkum. Maitadzakaru fi man tadzakkar. Bukannya kami udah kasih waktu untuk naik haji. Dan Anda gak gunakan itu. Anda gak gunakan. Allah kasih 360-an hari. Kalau Anda gak bisa blok 20 sampai 40 hari untuk naik haji. Sesibuk itu kah? Khulafa Rasyidin itu lebih sibuk dari kita. Abu Bakar, Khulafa Rasyidin. Para Nabi kita sama-sama lebih sibuk dari kita. Bisa haji. Dan haji mereka jalan kaki dari Madinah ke Mekah. Jauh lebih berat dari kita. Para ulama-ulama dulu berjalan naik unta dari Mesir, dari Afrika, dari Andalus. Kita duduk manis, berangkat 9 jam, gak ada waktu. Mereka naik unta. Subhanallah. Orang tua kita dulu naik kapal, bisa naik haji. Allah kasih kita 360-an hari, lalu gak pernah berangkat. Subhanallah. Itu bukan gak punya, itu zalim, zalim. Makanya akhir dari ayat ini apa? Wama lil zalimina min nasir. Gak ada penolong bagi orang-orang zalim. Gak ada penolong. Kita udah kasih kok. Kita udah kasih waktu, Anda gak gunain. Kita udah kasih waktu, Anda tidak gunakan. Subhanallah. Nanti nyesel. Semua nyesel. Yang gak sholat, kita udah kasih waktu buat Anda. Kenapa Anda gak sholat? Yang gak tutup aurat, kita udah kasih waktu. Anda bisa ikut kajian segala macam. Gak ada. Hadirin Allah muliakan. Dan menariknya, ketika para ulama menjelaskan masalah ini, dalam buku tafsir mereka, seperti Al-Imam As-Sa'di, bahwa ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, kami sudah kasih waktu, kita sudah kasih umur buat kalian, kita sudah kasih usia buat kalian, yang cukup jika digunakan oleh orang yang mau kembali kepada Allah, yang mau mengingat Allah. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bahwa ketika Allah kasih umur, ketika Allah kasih usia, itu kan bukan usia atau umur atau waktu yang kosong, plong-plong-plong, enggak. Tapi dalam kehidupan kita, Allah kasih mata'nakum fid dunya. Allah kasih kenikmatan dunia. Allah kasih rezeki buat kita. Kan isinya waktu apa sih? Misal kita dapat waktu, alhamdulillah, pekan lalu, ya kan? Ketika kita masih dikasih kehidupan sampai hari ini, berarti kemarin pekan lalu kita dikasih waktu sama Allah. Nah, isinya pekan lalu apa sih? Kan rezeki. Ada makanan, ada nafas, ada detak jantung segala macam. Itu kan semua fungsinya untuk mengingatkan kita agar kita bersyukur sama Allah. Allah kasih loh. Jadi bukan seminggu lo disuruh puasa, enggak ada makanan. Tapi seminggu kemarin tuh kita ada yang dikasih martabak, ada yang dikasih ayam goreng, ada yang dikasih bebek, ada yang dikasih soto ayam, ada yang dikasih macam-macam. Nah, itu enggak cukup untuk dijadikan ibroh bersyukur sama yang memberikan nikmat. Wa qadaina lakum asbabar raha. Lalu bukan hanya itu, kata Allah, dan Allah udah kasih waktu luang buat kalian. Ada weekend, ada waktu luang kan. Anda bisa roha. Oke, kerja. Emang kerja 1x24 jam. Kan ada waktunya Anda rehat, tenang. Nah, itu kenapa gak digunain? Lalu nggak berhenti sampai di situ aja. Wa taba'na 'alaikumul ayat. Lalu Allah kasih ayat-ayatnya untuk mengisi waktu tersebut. Tanda-tanda kebesarannya. Kok nggak ambil pelajaran? Adanya COVID-19 di hari-hari ini. Itu apa bukan tanda kebesaran Allah? Bayangkan Allah hanya kasih satu makhluknya yang sangat kecil itu kita berantakan semuanya. Dan orang-orang cerdas di bidangnya berkumpul. Lalu mengeluarkan jurnal. Dan jurnal yang baru merevisi sebagian kesimpulan jurnal yang sebelumnya. Nanti keluar lagi jurnal 2 minggu akan datang atau 3 minggu, lalu merevisi sebagian kesimpulan jurnal yang sebelumnya. Lalu nanti lahir lagi jurnal, lalu merevisi sebagian hasil dari jurnal sebelumnya. Makanya kan banyak pakar mengatakan, bisa jadi saya diundang sebagai pembicara hari ini, nanti 3 minggu lagi saya diundang di tempat ini, tempat lain, kesimpulan saya beda lagi. Jangan heran, karena jurnalnya berubah. Subhanallah. Kenapa? Karena ini virus baru. Kita masih harus belajar, belajar, belajar. Itu kan berarti ilmu kita terbatas. Kok sok tahu sama Allah? Ngadepin virus kecil ini aja, ilmu kita terbatas. Dan kita terlambat terus. Dia bermutasi, baru kita berusaha bermutasi. Virusnya dimana-mana baru dipelajari. Oh, ini ada mutasi. Belajari lagi yang baru nih, varian baru. Terlambat. Sama makhluk sekecil ini. Lalu Anda mau melawan al-alimul khabir. Subhanallah. Semua planning kita, banyak di antara planning berantakan. Gak ada yang berpikir. Coba tanya pengusaha-pengusaha travel. Gimana planning mereka tahun lalu dan tahun ini? Tanya orang-orang yang bergerak di bidang pariwisata, gimana benar-benar rencana mereka tahun lalu, tahun ini buyar semua, dan harus ganti lagi. Ada orang pengen haji, gak bisa haji. Yang planningnya tahun 2000 kemarin selalu planning umrah, gak bisa umrah. Sekarang umrah dibuka, uangnya gak cukup. Karena biaya naik, dan pandemi menguras kocek. Subhanallah. Jadi Allah bukan hanya, jadi gini, Allah bukan hanya kasih tahun 2020 misalnya, atau 1441 misalnya, tapi Allah kasih tanda-tanda kebesaran juga sepanjang 2020. Itu apa gak cukup digunakan untuk kembali kepada Allah? Soal-soal COVID-19. Jurnalnya mengatakan, jangan bicara tanpa masker dengan pendidik. Ada banyak suami positif, istri negatif. Itu apa bukan droplet dan lebih dari itu. Ada yang istri positif, suami negatif, subhanallah. Padahal tinggal satu, bukan satu rumah, satu kamar hadir. Satu negatif, satu positif. Itu apa kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada kalau manula bahaya banget. Sangat bahaya. Itu bisa fatal. Adapun yang kena di usia misalnya 20, 30, di bawah 40 masih oke. Banyak kasus berbeda. Ada manula 60-an tahun ke atas santai aja. Kayak gak ada apa-apa. Gimana? Gimana ayah atau gimana ibu? Gimana papa mau? Baik. OTG. Ada yang 30 tahun, waduh, berjuang mati-matian di rumah sakit. Itu apa bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala? Ada yang gak punya penyakit bawaan, setengah mati. Dia katakan nafas sama kayak di ujung tanduk nih. Ada yang bawa penyakit bawaan. Yang penyakitnya seriusnya minta ampun. Begitu kena COVID, biasa aja. Gak kayak, ya jalan ringan. Ada. Itu apa kalau bukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Allah bukan hanya kasih umur buat kita. Allah kasih tanda-tanda kebesarannya sepanjang tahun. Yang sudah sangat cukup untuk kembali kepada Allah. Lihat bagaimana keterangan para ulama tafsir luar biasa. Jadi bukan hanya dikasih umur terus bengong gitu, nggak ada apa-apa, suruh mikir sendiri, enggak. Dikasih Al-Quran, diutus Nabi SAW, sunnah Nabi sampai hari ini, terus apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan sunnah Nabi itu sesuai semua dengan pengalaman dan kejadian selama ini. Allah kasih tanda-tanda kebesaran-Nya. Allah kasih tanda-tanda kebesaran-Nya. Ada banyak kasus COVID. Dari semua keluarga itu tuh, yang paling rentan bahaya kalau kena si suami atau si istri. Itu ada banyak. Itu satu keluarga kena, kecuali yang paling rentan itu. Gak kena. Negatif. Kecuali yang paling rentan itu suaminya. Suaminya gak kena. Istrinya positif, anaknya positif, semua keluarga positif. Kecuali suaminya. Secara medis, kalau suaminya kena, fatalnya minta ampun. Secara medis. Dia gak kena itu, subhanallah. Ini luar biasa ini. Ini ibrah besar. Ini tanda kebesaran. Satu makhluk kecil. Terus bisa bermutasi pula. Satu makhluk bisa bermutasi. Itu virus. Kita manusia gak berubah-berubah. Tetap aja gak sholat. Tetap aja gak mengaitkan masalah ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap aja gak berubah-berubah. Virusnya mudah mutasi, kita gak bermutasi-mutasi. Lalu kata para wabtalainakum bisarra'i wadara, dan lalu kami kasih masa-masa senang buat kalian, masa-masa susah buat kalian. Itu apa kalau bukan tujuannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang awalnya sombong dengan master plan-nya, dengan perhitungannya, tiba-tiba runtuh seruntuh-runtuhnya. Iya ya, saya gak bisa apa-apa. Nah itu poin tuh. Litunibu ilayna wa tarju ilayna, agar kalian kembali kepada kami dan tobat kepada kami. Semua udah dikasih, jamaah. Semua udah dikasih. Subhanallah. Dan cukup untuk digunakan mengingat Allah SWT, cukup. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berapa usia yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini? Sebagaimana kita lihat keterangan Al-Imam Nawawi. Ada mengatakan 60 tahun. Seperti Abdullah bin Abbas. Dan beberapa ulama klasik lainnya. Ada yang mengatakan 40 tahun seperti Hasan al-Basri. Dan juga Abdullah bin Abbas punya pendapat 40 tahun. Ada yang 60, ada 40 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Tapi ada keterangan menarik dari Al-Imam Muhammad bin Salih Uthimin. Kata beliau, Allah tidak menyebutkan angka di dalam ayat ini. Allah tidak menyebutkan angka. Tidak menyebutkan angka. Maka ayat ini umum. Kembali ke masing-masing. Tapi intinya, ketika contoh seseorang dikasih jatah 65 tahun, maka sudah cukup bagi dia untuk mengambil pelajaran dan kembali kepada Allah. Ada orang dikasih umur 45 tahun, udah cukup 45 tahun. Ada orang dikasih waktu 33 tahun, cukup 33 tahun buat dia untuk cari kebenaran. Udah cukup. Intinya Allah kasih kesempatan hidup, dikasih umur, usia, sebagai kesempatan mengingat Allah dan kembali kepada Allah. Dan ini berbeda setiap orang ke orang lain. Kesimpulan menarik dan menggabungkan seluruh keterangan para ulama tafsir. Yang mengatakan ada 60, ada yang 40, dan seterusnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Artinya ketika setiap kita dikasih ajal tertentu, maka begitu sampai ajal, itu sudah sangat cukup untuk kembali kepada Allah. Tinggal kita gunakan atau enggak. Makanya enggak ada gunanya lagi permintaan tolong keluarkan kami dari api neraka. Sudah sangat cukup. Dan bukan hanya dikasih waktu tadi. Dikasih nikmat. agar kita ingat siapa yang kasih semua ini, agar kita tahu bahwa kita ini kita nggak punya apa-apa, semua nikmat dari Allah. Lu dikasih lihat tanda-tanda kebesaran dan nggak harus ngerasain. Seperti COVID-19 tidak harus jadi penderita dan terpapar dulu untuk bisa mengambil ibrah dari COVID-19. Gak harus. Walaupun berbeda antara yang sudah ngalamin dengan yang alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Tapi yang sehat kan bisa ngelihat langsung. Ini kena. Dan satu tahun ini udah cukup gitu loh. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita ngumpul dengan beberapa teman. Ternyata salah satu terpapar. Lalu abis itu antigen atau swab. Ternyata semua terpapar kecuali kita. Subhanallah. Bukankah itu tanda kebesaran Allah? Semua terpapar ya. Karena kita dinner bareng atau lunch bareng. Semuanya terpapar. Kecuali kita. Padahal kita interaksi sama mereka semua. Subhanallah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dikasih kadang surut, kadang pasang, kadang di atas, kadang di bawah. Itu semua kan ibrah, pesan agar kita selalu kembali kepada Allah. Ada masalah semua. Jadi umur itu, usia itu, usia umur kita atau umur kehidupan kita itu kaya akan seluruh hal yang membuat seorang hamba kembali kepada Rabb-nya. Dan kalau itu juga tidak dia gunakan, wa ma lil zalimina min nasir, tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Jadi jangan minta kesempatan lagi. Enggak ada gunanya. Terlalu banyak kesempatan yang dibuang dalam hidup. Ini yang bisa disampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil kesempatan untuk kembali kepada Allah. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada usia, dan mumpung masih ada kesempatan. Dan semua ini adalah kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan. Dan nanti kita bacakan bagaimana para ulama klasik ketika masuk usia 40. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa rahasia di balik usia 60 juga nanti dijelaskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.